Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadihi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar fatihillah wa muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang al-hadhanah, tentang pengasuhan. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan hadis yang kedua dalam bab ini, atau hadis yang ke-1181. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna imra'atan qalat ya rasulullah inna zawji yuridu an yadhhaba bi ibni faqad nafa'ani wa saqani min bi'ri abi inaba faja'a zawjuha faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ya ghulam hadha abuk wa hadhihi ummuk فأخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya anna imra'atan qalat bahwa ada seorang wanita yang berkata ya Rasulullah, inna zawji yuridu ayyadhaba bibni. Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku ingin membawa pergi anak laki-lakiku. Waqad nafa'ani wa saqani min bi'ri abi inabah. Badal sungguh dia memberikan manfaat kepadaku dan memberi minum aku dari sumurnya Abi Inabah. Faja'a zawjuha. Kemudian suami wanita tersebut datang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ghulam, hadza abuka wa hadhihi ummuka." Wahai anak, ini ayahmu dan ini ibumu. Fakhudh biyadi ayyihima syi'ta. Peganglah tangan salah satu dari keduanya yang kamu kehendaki. Fa akhadha biyadihi biyadi ummi. Maka anak tersebut memegang tangan ibunya. Fantolakot bihi, maka ibunya pergi dengan anak tersebut. Rawahu Ahmad wal Arba'ah wa shahahahu Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang 4, dan hadis ini disahihkan oleh At-Tirmidzi. Dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya bahwa ada seorang wanita berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku ingin membawa pergi anak laki-lakiku. Padahal sungguh dia, yaitu anak laki-laki itu, memberikan manfaat kepadaku dan memberi minum aku dari sumurnya Abi Inabah. Kemudian suami wanita tersebut datang. Maka Nabi SAW bersabda, wahai anak, ini ayahmu dan ini ibumu. Peganglah tangan salah satu di antara keduanya yang kamu kehendaki. Maka anak itu memegang tangan ibunya. Maka ibunya pergi dengan anak tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang 4, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan hadis ini disahihkan oleh At-Tirmidzi. Kedudukan hadis ini sebagaimana disahihkan oleh At-Tirmidzi adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh para ulama. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud di nomor hadis 2277. Dan di dalam Al-Irwa, yaitu Irwa Ul-Ghalil, di nomor hadis 2192. Sehingga kedudukan hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis yang sah sebagai hujjah. Kemudian hadis ini dibawakan oleh penulis, oleh Ibnu Hajar, di dalam bab ini pada hadis yang kedua, untuk beliau jadikan sebagai dalil tentang anak yang ketika suami istri bercerai, anak itu ada pada asuhan ibunya. Namun ketika anak itu sudah menginjak usia mumayyiz, usia tamyiz, usia 7 tahun, maka anak itu diberi hak untuk memilih antara memilih ayahnya atau memilih ibunya. Mau ikut ayahnya atau ikut ibunya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya dulu di zaman Nabi ada seorang wanita yang wanita ini bercerai dengan suaminya. Kemudian suaminya ingin membawa anak laki-lakinya agar ikut dia. Kemudian wanita itu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan mengadukan permasalahan yang dihadapi, yaitu permasalahan anak. Kemudian diceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa suaminya mau membawa anak laki-lakinya. Padahal anak laki-lakinya itu bermanfaat dan memberikan manfaat kepada ibunya, membantu ibunya dalam memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, seperti membantu untuk mengambilkan air minum. Nah, ketika wanita itu mengadukan hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian suaminya datang. Suaminya yang ingin membawa anak itu datang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada anak itu. Rasul katakan, "Wahai gulam, wahai anak gulam," itu anak yang menginjak dewasa. "Wahai anak, ini bapak kamu, ini ibu kamu. Silakan kamu pegang tangan salah satu dari keduanya yang kamu kehendaki. Kalau kamu menghendaki ingin ikut ayah kamu, pegang tangan ayah kamu. Kamu ikut ayah kamu. Kalau kamu menghendaki, menginginkan untuk ikut ibu kamu, pegang tangan ibu kamu. dan kamu ikut ibu kamu. Ternyata anak itu memegang tangan ibunya. Maka ibunya pergi membawa anak tersebut, yang pada akhirnya anak itu ikut ibunya. Telah kita lewati dalam pembahasan hadis yang pertama dalam bab ini, hadis 1180, bahwasannya apabila suami istri bercerai dalam keadaan memiliki anak, maka yang berhak untuk mengasuh anak tersebut adalah ibu selama belum menikah. Ibu didahulukan dalam hal mengasuh anak daripada ayah, dengan alasan sebagaimana sudah kita ketahui. Sehingga ibu itu lebih berhak untuk mengasuh anak ketika bercerai dengan suaminya. Adapun ketika suami istri yang memiliki anak dalam keadaan rumah tangganya tidak ada masalah, tidak ada perceraian, kedua orang tua itu adalah di antara manusia yang paling berhak untuk mengasuh anaknya, dan enggak boleh anak itu dicabut dari pengasuhan kedua orang tuanya. Tetapi ketika suami istri itu berpisah, bercerai, maka ibu yang paling berhak untuk mengasuh anak. Dalam hal ini para ulama ijma, para ulama sepakat, tidak ada beda pendapat. Lah, batasan. Batasan anak itu tetap pada pengasuhan ibu. Itu adalah sampai anak itu mumayyiz. Sampai anak itu mumayyiz. Anak itu sudah bisa memilih dan menentukan pilihannya. Anak mumayyiz ketika kurang lebihnya berumur 7 tahun. Ketika anak itu sudah mencapai umur tamyiz, mencapai usia tamyiz, di mana dalam beberapa hal, dalam beberapa perkara terkait dengan urusannya, anak itu sudah bisa mandiri. Dalam beberapa hal, tidak dalam semua hal tentunya. Nah, ketika itu ayah dan ibunya punya hak yang sama untuk mengasuh anak tersebut. Ketika itu ayah dan ibu punya hak yang sama untuk mengasuh anaknya. Karena itu maka anak itu supaya memilih antara ayah dan ibunya, pilihan diserahkan kepada anak. Mana yang dipilih oleh anak tersebut, maka dialah yang berhak untuk mengasuh. Kalau anak itu memilih ayahnya, maka ayahnya yang mengasuh. Ketika anak itu memilih ibunya, maka ibunya yang mengasuh. Hadis ini memberikan faedah tentang hal tersebut. Walaupun dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Walaupun dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Kalau kedua orang tua bercerai dalam keadaan memiliki anak kecil, anak itu masih di bawah usia 7 tahun. Para ulama sepakat, ijma, yang berhak mengasuh adalah ibunya selama belum menikah. Tapi ketika anak itu sudah mumayyiz, sudah mencapai usia 7 tahun, yang dalam beberapa perkara sudah bisa, sudah mampu untuk mandiri. Ya. Nah, dalam hal ini di kalangan para ulama ada ikhtilaf, ada beda pendapat. Sebagian ulama menyatakan anak diberi pilihan untuk memilih ikut ayah atau ikut ibu. Memilih ayah atau memilih ibu. Siapa yang dipilih, itu yang diikuti. Dan yang dipilih itulah yang berhak untuk mengasuh. Ini pendapat sebagian ulama berdasarkan hadis ini. Seperti itu pendapatnya Imam Ahmad, Ishaq dan yang lainnya. Sebagian ulama ada yang berpendapat selain itu. Ada yang berpendapat enggak ada pilihan. Ya. Seperti Al-Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab Hanafi ya. Di sana dinyatakan kalau anaknya laki-laki yang berhak mengasuh ayah. Itu kalau sudah mumayyiz. Kalau anaknya perempuan yang berhak mengasuh ibu. Enggak ada pilihan. Laki-laki atau perempuan. Laki-laki dan sudah mumayyiz. Sudah 7 tahun umpamanya. Anak itu sudah bisa memberikan pilihan. Sesudah kehendaknya. Tidak diberi pilihan. Kalau laki-laki ayah. Kalau perempuan ibu. Kalau belum mumayyiz masih anak-anak. Laki atau perempuan ibu yang berhak. Itu pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama ada yang berpendapat tidak ada pilihan untuk anak, ya. Tidak ada pilihan untuk anak, tetapi ibu yang paling berhak untuk mengasuh anak, laki-laki atau perempuan selama belum menikah. Batasannya selama belum menikah. Walaupun sudah mumayyiz, laki atau perempuan, ya, sudah 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Selama ibunya belum menikah, yang berhak ibunya, baik itu anak laki-laki atau anak perempuan, itu pendapat sebagian ulama. Itu diantaranya pendapat Imam Malik. Jadi ada 3 pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama tadi, pendapat Al-Imam Ahmad dan yang lainnya berdasarkan hadis yang sedang kita bahas. Menyatakan bahwa anak ketika kedua orang tuanya bercerai, sebelum menginjak usia tamyiz, sebelum mumayyiz, masih di bawah 7 tahun, yang berhak ibu. Ketika sudah menginjak usia mumayyiz, sudah 7 tahun ke atas, maka diberi pilihan untuk memilih ayah atau memilih ibu. Lah pendapat ini dasarnya adalah hadis ini. Adapun hadis yang Nabi menyatakan anti haqqub bihi malam tangkihi, kamu lebih berhak terhadap anak kamu, untuk kamu asuh selama kamu belum menikah. Batasnya selama kamu belum menikah. Dikatakan ini hadis umum. Hadis ini umum. Umum sifatnya. Dibatasi oleh hadis ini. Kamu yang berhak untuk mengasuh anak kamu selama kamu belum menikah. Selama anak itu belum mumayyiz. Kalau sudah mumayyiz berdasarkan hadis ini, anak diberi pilihan. Anak diberi pilihan. Siapa yang dia pilih? Siapa yang dia pilih? Kalau dia memilih ayah, ikut ayah. Ayah yang mengasuh. Kalau dia memilih ibu, ikut ibu. Ibu yang mengasuh. Tentu. Ya. pilihan ini atau orang yang dipilih itu dia adalah yang berhak untuk mengasuh, tentu dengan ketentuan-ketentuan yang dilihat dari sisi maslahat dan madharat buat anak yang diasuh. Kalau ternyata ibu pengasuhannya lebih maslahat, lebih bisa membawa kebaikan terhadap anaknya dari sisi agama, dari sisi agama dan dunianya, tetap ibu yang berhak. Kalau ayah lebih bisa membawa kepada maslahat, anak itu akan lebih baik dari sisi agama dan juga sisi dunianya, dan juga akan lebih terhindar dari madharat, baik dalam hal agama maupun yang lainnya, maka ayah yang lebih berhak. Karena tentang masalah hak pengasuhan, semuanya kembali kepada siapa? Yang lebih berhak, kembalinya kepada maslahat dan madharat terhadap anak. Ya. Siapa yang lebih bisa menjaga kemaslahatan, kebaikan anak dalam hal tarbiyah diniyah, pendidikan agama, dan juga dalam masalah yang lain, dialah yang lebih berhak. Demikian yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, jadi kembalinya ke situ. Nah. Ketika anak usianya sudah sampai atau mencapai 7 tahun. Ya, mencapai 7 tahun. Setelah anak itu berada pada asuhan ibu. Ya, maka setelah itu siapa yang berhak untuk mengasuh? Pada asalnya anak diberi pilihan untuk memilih ayah atau memilih ibu. Ya. Tetapi itu semua tetap kembali kepada siapa yang lebih bisa menjaga kemaslahatan anak, menjaga anak dari perkara yang memadharatkan, maka dialah yang lebih berhak dan dialah yang lebih pantas untuk mengasuh anak. Gimana kalau kemudian terjadi perselisihan? Kalau terjadi perselisihan antara ayah dan ibu, jadi kembalikan kepada hakim. Siapa? Nanti hakim menentukan siapa. Nah, demikian beberapa faedah dari hadis yang ke-1181. Dan sekarang kita lanjutkan pembahasan hadis berikutnya. Hadis yang ketiga dalam bab ini adalah hadis yang ke-1182. Wa an Rafi' ibn Sinan radhiyallahu anhu annahu aslama wa abbat imra'atuhu an tuslima. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناهية والأب ناهية وعد الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال اللهم اهده فمال إلى أبيه فأخذه أخرجه أبو داود النسائي والصحيح الحاكم. وعن رافع ابن سنان رضي الله عنه. Dan dari Rafi' bin Sinan, semoga Allah meridainya, annahu aslama wa abat imra'atuhu an tuslim, bahwasanya beliau Rafi' bin Sinan masuk Islam dan istrinya menolak untuk masuk Islam. Fa'aq'adan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-umma nahiyatan wal-ab nahiyatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendudukkan ibunya di satu sisi dan mendudukkan ayahnya di satu sisi. Waqa'ada sabiyya bainahuma, dan beliau mendudukkan anaknya di antara keduanya. Famala ila ummihi, maka anak itu condong kepada ibunya. Faqala Allahumma hdih, maka Nabi berdoa, ya Allah berilah dia petunjuk. Famala ila abihi fa akhadahu, maka kemudian anak itu condong kepada ayahnya. Fa akhadahu, maka ayahnya mengambil anak tersebut. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahul Hakim. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Dan dari Rafi' bin Sinan, semoga Allah meridainya, bahwasannya beliau masuk Islam dan istrinya menolak untuk masuk Islam. Istrinya tidak mau masuk Islam. Maka Nabi SAW mendudukkan ibu di satu sisi dan mendudukkan ayah di satu sisi. Dan beliau mendudukkan anaknya di tengah-tengah antara keduanya. Maka anak itu condong kepada ibunya. Maka Nabi SAW berdoa, ya Allah, tunjukilah dia, atau berilah dia petunjuk. Kemudian anak itu condong kepada ayahnya. Maka ayahnya mengambil anak tersebut. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Hadis ini hadis yang sahih, sebagaimana disahihkan oleh Al-Hakim, disahihkan juga oleh para ulama yang lain, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud nomor hadis 2244, dan juga dalam Nasbur Rayah di jilid yang ketiga halaman 552. Hadis ini menjelaskan tentang hak pengasuhan antara kedua orang tua ketika berpisah namun beda agama. Di mana disebutkan di dalam hadis ini bahwasanya Rafi' bin Sinan masuk Islam. Rafi' bin Sinan masuk Islam. Istrinya enggak mau masuk Islam. Istrinya enggak mau masuk Islam dalam keadaan memiliki anak kecil. Maka Nabi SAW dalam menyelesaikan permasalahan anak antara kedua orang tua yang berpisah karena beda agama, Nabi dudukkan ibunya di satu sisi. Ini ibunya yang belum Islam di satu sisi. Ayahnya yang sudah masuk Islam di satu sisi. Anaknya ditaruh di tengah-tengah. Ditaruh di tengah-tengah. Biar anak itu memilih ibu atau memilih ayah. Ternyata anaknya itu condong ke ibunya. Condong ke ibunya yang tidak atau belum masuk Islam. Nabi melihat anak ini condong ke ibunya. Nabi berdoa, Allahumma hdih, ya Allah, tunjukilah dia. Berilah dia petunjuk agar supaya tidak condong ke ibunya. Setelah Nabi doakan seperti itu, anak itu berbalik. Yang tadi condong ibunya, dengan doa Nabi, anak itu condong ke ayahnya. Maka sama ayahnya diambil, dibawa. Sehingga anak itu berada dalam pengasuhan ayah yang muslim dan terbebas dari pengasuhan ibu yang kafirah. Nah, hadis ini menjelaskan tentang hak pengasuhan terhadap anak bagi orang tua yang kafir, anaknya muslim atau dihukumi Islam, anak itu muslim atau dihukumi Islam, orang tuanya salah satunya kafir, nah anak ini siapa yang berhak mengasuhnya? Lah hadis ini menjelaskan tentang hal tersebut. Secara zahir menunjukkan anak itu boleh memilih. Mau milih ibunya yang belum Islam atau memilih ayahnya yang sudah Islam. Atau sebaliknya, kalau ibunya yang Islam, ayahnya tidak Islam, kemudian berpisah, secara zahir anaknya boleh memilih ibunya yang muslimah atau memilih ayahnya yang kafir. Ini ketika anak itu sudah mencapai usia mumayyiz, sudah berada pada sinnut tamyiz, usia mumayyiz. Lah dalam hal ini, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ketika kedua orang tua berpisah karena beda agama, kedua orang tua atau suami istri berpisah karena beda agama, satu masuk Islam, satunya tidak, kemudian berpisah secara otomatis dalam keadaan memiliki anak, siapa yang berhak mengasuh anaknya? Apakah anak itu boleh memilih bebas, atau yang berhak untuk mengasuh orang tua yang Islam dan yang tidak Islam tidak berhak untuk memilih? Dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama seperti dalam mazhab Hanafiyah berpendapat kalau istri atau ibunya itu kafir dhimmi, dia tetap berhak untuk mengasuh anaknya yang muslim selama anaknya itu belum faham tentang agama. Selama anak itu belum faham tentang agama. Alasannya karena ibu lebih kasih sayang, lebih bisa untuk mengasuh anak. Kalau anak itu sudah faham tentang agama, cabut dari pengasuhan ibu. Dicabut dari pengasuhan ibu. Itu dalam mazhab Hanafiyah. Sebagian ulama yang lainnya, seperti dalam mazhab Malikiyah, dinyatakan bahwa sama agama antara yang mengasuh dan yang diasuh bukan syarat dalam hal pengasuhan. Sehingga ketika anak itu masih kecil, ya tetap ada hak pengasuhan ibu walaupun ibunya non-muslim. Kecuali kalau dikhawatirkan akan diberi makanan-makanan yang haram, ya, seperti daging babi, khamar. Nah kalau seperti itu, maka dicabut, diambil. Nah sebagian ulama yang lain berpendapat seperti dalam mazhab Syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'iyah dan juga Hanabilah, mazhab Syafi'iyah, mazhab Hambali, dinyatakan bahwasannya perbedaan agama itu adalah merupakan penghalang terhadap pengasuhan anak. Perbedaan agama itu adalah penghalang dalam mengasuh anak. Tidak boleh orang kafir mengasuh orang Islam. Orang tua kafir enggak boleh mengasuh anak yang Muslim. Ini dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah Hambali. Dan ini salah dalam pendapat yang rajih. Dan salah satu di antara syarat-syarat mengasuh anak itu adalah al-ittifaq fid din, sama dalam agama. Sama dalam agama. Itu syarat dalam mengasuh anak. Anaknya muslim, maka yang orang tua yang mengasuh harus muslim. Kalau salah satunya muslim, salah satunya kafir, yang dengan itu otomatis berpisah, maka yang berhak untuk mengasuh anak adalah yang muslim. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-141. Allah berfirman, "Wala yaj'alallahu lilkafirina 'alal mu'minina sabila." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jalan bagi orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka wali bagi sebagian yang lainnya. Oleh karena itu, pendapat yang rajih bahwasanya apabila ada seorang ibu yang kafirah, ibu kafirah, maka dia tidak punya hak untuk mengasuh anak yang muslim. Tidak berhak untuk mengasuh anak yang muslim. Kemudian mereka, para ulama yang menyatakan bahwa agama sama itu adalah syarat dalam pengasuhan. Tidak ada hak untuk mengasuh anak bagi orang tua yang kafir, anaknya muslim. Mereka menjelaskan tentang hadis ini. Ketika Nabi SAW memberikan pilihan kepada anak. Anaknya Rafi bin Khadi, Rafi bin Sinan. Ketika masuk Islam dan istrinya gak mau masuk Islam. Kemudian Rasulullah memberikan pilihan kepada anaknya. Kemudian anak condong kepada ibunya. Nabi doakan agar supaya jangan condong kepada ibunya. Ya. Agar supaya tidak condong kepada ibunya. Nabi doakan. Kalau seandainya itu diperbolehkan untuk memilih ibunya yang kafirah, tentu Nabi biarkan. Tapi Nabi doakan. Nabi doakan agar anak itu diberi hidayah, agar tidak condong kepada ibunya yang kafir dan condong kepada ayahnya yang muslim. Sehingga ini menunjukkan bahwa syarat dalam mengasuh anak itu sama agama antara yang diasuh dengan yang mengasuhnya. Terlebih yang mereka jadikan alasan lain bahwa tujuan daripada mengasuh anak itu adalah memberikan tarbiyah diniyah, pendidikan agama, menghindarkan madarat dari anak. Dan pendidikan terbesar bagi anak itu adalah menjaga agama dan menjauhkan daripada kekufuran. Dan sekarang bagaimana kalau anak itu diasuh oleh ibu atau ayah yang non muslim. Bagaimana agamanya akan terjaga? Bagaimana pendidikan agama akan terjaga? Anak itu memiliki hak yang banyak terhadap orang tua. Anak itu memiliki banyak hak terhadap orang tua. Makan, minum, pakaian, dan yang lainnya. Tetapi yang terbesar, hak anak yang terbesar itu adalah at-tarbiyah ad-diniyah. Anak itu memberikan pendidikan agama. Itu hak yang terbesar. Dan itu yang paling wajib untuk dijaga, untuk dipelihara. Sehingga ketika orang tua berpisah, bercerai karena sebab beda agama dan punya anak, maka yang berhak mengasuh adalah yang muslim. Yang kafir tidak berhak untuk mengasuh. Sebab dalam pengasuhan orang tua yang kafir, akan terjadi fitnah dalam agama. Bahkan akan bisa mengeluarkan dari Islam dengan pendidikan kekufurannya. Dan ini madarat yang paling besar bagi anak. Madarat yang paling besar bagi anak. Sementara Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim menyatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluar kalian dari api neraka. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Farrajulu ra'in fi baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian pemimpin. Dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Dan orang laki-laki itu suami, pemimpin dalam rumahnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Mengasuh anak tidaklah disyariatkan kecuali dalam rangka untuk mendidik anak. Kecuali dalam rangka untuk menjaga anak dari perkara yang membahayakan anak, memadrotkan anak. Dan bahaya terbesar bagi anak adalah bahaya yang akan menimpa agama. Hilangnya agama, rusaknya agama, rusaknya akhlak, itu bahaya yang paling besar. Dan pengasuhan anak, tujuan utamanya adalah untuk menjaga anak dari itu semuanya. Karena itu, orang tua yang non-muslim tidak berhak mengasuh anak yang muslim. Karena itu, siapa yang berhak dan siapa yang didahulukan untuk mengasuh anak di antara kedua orang tua adalah mana yang paling bisa memberikan maslahat kepada anak dan paling bisa menghindarkan, menjauhkan anak dari mafsadah. Itu yang paling didahulukan. Karena itu Syekh Abdul Rahman As'adi beliau menyatakan wasahi fi mas'alatil hadhanah anna tartib alladzi dzakarul fuqaha fiha idza kana yuhaqqiqu maslahatat tifli fa illam yuhaqqiqha kana alwajib ittiba'u maslahatit tifli. Yang benar dalam masalah pengasuhan, tentang urutan orang yang berhak mengasuh yang disebut oleh ahli fikih, adalah apabila orang itu bisa mewujudkan kemaslahatan bagi anak, itu yang berhak. Apabila tidak bisa mewujudkan kemaslahatan bagi anak, maka yang wajib mengikuti kemaslahatan anak. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.